السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جمعنا بحرمته رحمه الله كتاب سلام الأدب حريه الأخير بلد شعبان. Beberapa hari ke depan, insya Allah kita masuk bulan Ramadhan. Maka tentunya kaum muslimin berbahagia yang menyambut datangnya bulan Ramadhan tersebut. Hanya saja di sini pertama yang kita perlu ingatkan, kebahagiaan, kegembiraan, suka hati yang sedang kita rasakan tadi karena dekatnya dengan bulan Ramadhan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita perbuat di dalam menyambut datangnya Ramadhan tersebut? Apa wujud ya gembiranya kita di dalam menyambut bulan Ramadhan tersebut? Kalau kita saksikan, banyak dari kaum muslimin di dalam bergembira menyambut bulan Ramadhan, mereka lebih sibuk kepada persiapan-persiapan fisik, persiapan-persiapan secara zahir, ya apakah dengan mulai mempersiapkan ya bahan-bahan untuk apa, menu buka, menu sahur, ya kan, belanja ini belanja itu, kemudian menghiasi masjid, ya itu bukan perkara yang terlantar, tetapi di sana sebenarnya terdapat persiapan yang lebih layak untuk kita perhatikan. Terdapat apa? Persiapan yang lebih layak untuk kita perhatikan, yaitu persiapan secara batin. Ya, persiapan secara batin kita. Sebagian salaf mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan." Sungguh beruntung seorang yang membenahi jiwanya sebelum datang Ramadhan. Ini menunjukkan berarti apa? Salah membimbingkan kita agar lebih mengedepankan persiapan-persiapan yang sifatnya materi. Bagaimana kita secara jiwa kita, hati kita siap di dalam menyambut bulan Ramadhan tersebut. Di samping tadi persiapan-persiapan untuk mengambil tadi, tentu perlu ini dan sebagainya. Tapi kan jangan sampai terbalik, kita lebih sibuk dengan persiapan-persiapan yang secara lahiriah, zahir, tapi justru lalai dari kesiapan hati dan batin kita. Nah, maka di antara wujud kita membenahi diri, menyiapkan hati dan batin kita di dalam menyambut Ramadan, tentunya dengan kita bertanya, evaluasi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa kita yang mungkin ya sudah setahun ini kita banyak kerjakan. Kenapa? Karena yang namanya dosa, jemaah sekalian rahimakumullah, itu menjadi penghalang dari seorang bersemangat di dalam taat kepada Allah. Dijabarkan oleh para ulama seperti ikatan yang mana seorang itu akan terikat karena dosanya tersebut, sehingga dia tidak bisa mengerjakan ini, mengerjakan itu dari amal-amal saleh. Al-Qubayt bin Iyad rahimahullah dia mengatakan, "Idza lam taqdir qiyam al-lail wa siyam an-nahar," jika kamu enggak mampu untuk melakukan qiyam al-lail salat malam, juga tidak mampu dari siyam an-nahar mengerjakan puasa di siang hari. Sebabnya apa kata beliau? Lainnya kama ruhu mukabbal. Sungguh kamu itu terhalang dari kebaikan dan terikat. Apa yang menyebabkan seorang itu terhalang dan terikat? Kata beliau selanjutnya, kabbalatka khati'atu, yang telah mengikatmu sehingga terhalang dari mengerjakan ini itu tadi adalah khati'atu, dosa. Jadi ini menunjukkan dosa itu ibarat seperti sesuatu yang mengikat diri kita sehingga terhalang dari mengerjakan ini, terhalang dari mengerjakan itu, dan seterusnya. Sehingga tentu kita berupaya jangan sampai Ramadan kita di tahun ini lewat begitu saja tanpa kita bisa beramal, mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti itu. Maka tadi persiapan batin sangat penting dengan kita lebih jauh bersihkan diri kita, bersihkan hati kita dari segala dosa-dosa yang mungkin selama ini kita kerjakan, dan itu bisa jadi menjadi penghalang dan kita bisa beramal yang saleh di dalam jalan Ramadan tersebut. Hanya ketika terkadang mungkin berat, salat tarawih, bacaannya panjang sedikit, maksudnya sudah males, tilawah Al-Quran, ya, juga kenapa berat, untuk bisa khatam satu bulan, berat, mungkin bisa jadi tadi, dosa-dosa kita selama ini menjadi penghalang daripada kita mempertanyakan masalah tadi. Maka sekali lagi, taubat kepada Allah, istighfar, Allah sendiri dari apa yang sudah kita kerjakan di satu tahun yang lalu ini. Taubat kepada Allah, mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita mudah di dalam beramal saleh. Kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, perkara berikutnya adalah hendaknya kita memiliki azim yang kuat, tekad yang kuat bahwa kita akan betul-betul mengisi bulan Ramadhan di tahun ini dengan segala amal-amal saleh. Disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azam yang kuat, tekad yang kuat. Karena memang yang namanya bulan Ramadhan adalah kesempatan yang sangat-sangat ya besar untuk kita betul-betul melakukan ya ini pembenahan diri, perbaikan diri, memperbanyak amal, memohon istighfar, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Dalam hadis yang ma'ruf, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa zughlaqat abwaabun naar, wa sukhilat asy-syayatin." Sesuatu yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Ini kan apa? Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabdakan, "As-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun ila jitnibatil kaba'ir." Salat lima waktu, Jumat kepada Jumat, Ramadhan kepada Ramadhan adalah penggugur-penggugur dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi menunjukkan bulan Ramadan kalau diisi dengan kebaikan, diisi dengan amal saleh, itu bisa menjadi mukaffirah, penggugur dosa. Jika diisi dengan apa? Kebaikan. Artinya bukan semata-mata Ramadan kita berada di bulan Ramadan tanpa amal kemudian pasti berguguran dosa kita, enggak. Yang dimaksudkan Ramadan ila Ramadan, ya Ramadan kepada Ramadan itu sebagai penggugur dosa kalau diisi dengan amal-amal saleh dan dijauhi dosa-dosa besar tadi. Padahal kalau seorang masuk bulan Ramadan tapi tidak mengisinya dengan amal-amal kebaikan, dosa-dosa terus untuk dia kerjakan, tidak bisa menjadi penggugur dosa. Justru sangat dikhawatirkan dia termasuk orang yang merugi karena mendapat kesempatan bulan Ramadan, tetapi sampai berakhirnya bulan Ramadan itu dia belum mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis yang lain, Rasul alaihissalatu wassalam sabdakan, "Ra'i ma'an rajulin dakhal alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yuqala." Sungguh merugi, sungguh celaka seorang yang mendapat di bulan Ramadan kemudian sampai berakhir bulan Ramadan sebelum dia mendapat ampunan. Sungguh merugi, celaka orang yang seperti itu. Sehingga tentu ini membutuhkan dan tekad yang kuat dari kita bahwa nanti jika datang bulan Ramadan dan kita diberi kesempatan panjang umur sampai bulan Ramadan, saya akan isi bulan Ramadan itu dengan amal-amal saleh apa yang saya mampu. Dan betul-betul ingin membenahi diri. Jadikan bulan Ramadan sebagai waktu yang sangat tepat untuk kita melakukan perbaikan diri dan membenahi diri kita. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini secara ringkas amal saleh di bulan Ramadan tentunya tidak lepas dari ya secara ringkas itu puasa, kemudian nanti salat tarawih, kemudian tilawatul Quran dan memperbanyak sedekah. Kita mulai dari yang pertama, puasa. Ya, berpuasa sangat jelas, ya, merupakan rukun Islam. Kaum muslimin sepakat tentang wajibnya puasa, bahkan dia adalah rukun yang keempat daripada rukun Islam. Dan dalam hadis juga yang sering kita telah dengar, man shoma Ramadan imanan wa i'tikadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena landasan iman kepada Allah dan mengharap pahala, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Puasa. Nah, terkait puasa ini, beberapa perkara yang disyariatkan terkait puasa agar puasa itu semakin sempurna, yaitu pertama yang berkaitan dengan keyakinan hati kita mengenai ibadah puasa itu sendiri, yaitu kapankah rentang waktu yang di situ kita wajib untuk berpuasa. Ini penting karena ini berkaitan dengan sekali lagi keyakinan. Jadi sebenarnya kapankah kita itu wajib berpuasa, yang di situ diharamkan makan, di situ diharamkan minum, kapan? Maka jemaah sekalian rahimakumullah, tentang waktu yang di situ kita wajib puasa adalah dari mulai terbitnya fajar shadiq, yaitu maksudnya waktu subuh, dan tenggelamnya matahari, yaitu dengan datangnya waktu maghrib. Inilah tentang waktu yang kita wajib di situ menahan diri dari makan dan minum. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala telah firmankan, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Tsumma aqimus shiyam ila al-lail. Makanlah kalian, minumlah kalian. Nah, ini menunjukkan masih halal. Makanlah kalian, minumlah kalian hingga menjadi jelas bagi kalian terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam itu maksudnya dengan tenggelamnya matahari. Sehingga kalau belum terbit fajar shahih, maka belumlah haram. Artinya masih boleh makan, masih boleh minum. Sehingga mohon maaf, apa yang banyak dikenal di tengah-tengah masyarakat kita berupa waktu imsak, dalam imsak, itu bukanlah waktu yang dengannya haram makan dan minum. Karena itu 10 menit kurang lebih sebelum subuh. Ya. Hakikatnya itu belum haram, ya, masih boleh kita makan. Itu hanyalah waktu sebagai pertanda sudah dekatnya subuh. Artinya kita bersiap-siap, sudah dekat subuh. Sebenarnya kalau orang makan ya sudah mulai mau menutup. Bukan menjadi waktu haramnya makan, haramnya minum. Karena dalam ayat Al-Quran sangat jelas, waktu yang dengan yang menjadi haram makan, haram minum adalah adzan subuh. Dalam hadis juga disebutkan, إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. Jadi dalam sholat subuh itu ada dua kali adzan, adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Di masa Nabi alaihi wasallam ada muadzin adzan pertama ibnu Ummi Maktum dan yang beradzan di adzan betul-betul telah masuk waktu subuh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Kapan lagi? Jika ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, makanlah kalian, minumlah kalian. Karena belum subuh. Tetapi apabila Bilal telah adzan, kata Nabi, fala taqulu wa la tashrabu. Kalau Bilal sudah adzan, jangan kalian makan, jangan kalian minum. Ini juga dari hadis yang menunjukkan berarti apa? Permulaan yang di situ haram kita makan, haram kita minum adalah waktu subuh. Ini pertama. Kemudian perkara berikutnya dengan puasa juga, bahwa disunnahkan kita makan sahur. Makan sahur bukan sekedar budaya, kebiasaan. Makan sahur bukan sekedar nanti kalau saya nggak makan lemes siangnya. Bukan semata-mata itu. Tetapi lebih daripada itu, makan sahur adalah ibadah. Sunnah dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, bahkan haru fa inna fis suduri bawa'ah. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat bawa'ah. Ya, perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang lain sampai disebutkan, tasahharu walau bi jum'ati ma'in. Bersahurlah kalian walaupun dengan meneguk air. Diminum saja. Jadi ini menunjukkan ini adalah ibadah. Jangan sampai lupa, jangan sampai lewat. Dan waktu makan sahur itu dimulai dari tengah malam. Dimulai dari tengah malam, berakhir tadi ya, dengan terbitnya fajar shahih sudah tidak boleh lagi. Itu rentang waktu makan sahur. Jadi orang jam 1 makan dengan niat makan sahur, itu sah makan sahurnya, dapat ibadah. Bila ibadah di sisi Allah, dia telah menjalankan sunnah makan sahur. Ya, misal seorang pecinta ronda atau apa. Ini kalau tidur dulu nanti kemungkinan bangun-bangun sudah ada subuh. Ya sudah, dia makan dulu, satu dan dua makan. Dengan niat sahur. Setelah tidur lagi bangun-bangun sudah tinggal salat subuh. Dengan niat untuk makan sahur, itu sah sebagai makan sahur. Cuma yang lebih utama makan sahur itu diakhirkan mendekati subuh. Jadi bedakan dua perkara. Kalau sunnah makan sahur itu waktunya panjang semenjak tengah malam sampai nanti ya mendekati subuh. Tapi yang paling utama kapan waktunya diakhirkan sampai mendekati waktu subuh. sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, ditanyakan kepada salah seorang sahabat Nabi, kam bainal adzani was suhur, berapa dengan waktu antara adzan subuh dengan sahur? Kata sahabat tersebut, qadru 50 ayat, seukuran membaca 50 ayat. Kita waktu sebentar yang menunjukkan makan sahurnya Nabi itu sudah mendekati adzan subuh. Jadi itulah waktu yang paling afdal untuk makan sahur, mendekati subuh. Jadi tadi ya, tentang waktunya sebenarnya panjang dari semenjak tengah malam. Kemudian terkait yang dikonsumsi ketika sahur, yang paling afdal adalah dengan kurma. Dalam sebuah riwayat disebutkan ni'ma suhurul mu'min at-tamru. Ni'ma suhurul mu'mini at-tamru, sebaik-baik makanan suhur seorang mu'min adalah tamr. Ni'ma suhurul mu'mini at-tamru, sebaik-baik makanan suhur seorang mu'min adalah dengan tamr kurma. Iya, bagi yang ada kelapangan bagus jika juga ada hidangan kurma di sahurnya dia. Dan kemudian setelah itu, setelah selesai dia dengan bersahur, ya, diakhirkan yang pertama tadi menjelang subuh sudah, dan dia menahan diri dari segala batal semenjak terbitnya fajar tadi, terus sampai nanti apa? Hatta tsumma'ati musyiyati dan lain, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dikatakan malam itu apa? Tenggelamnya matahari ini. Nah, ketika datang waktu berbuka tadi, yang afdal, yang sunnah adalah menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan, begitu betul-betul telah tenggelam matahari, segera dia batalkan puasanya. Ya, jadi bukan, di sini memang yang perlu terlambat hati. Ini kita makannya karena sunnah Nabi, bukan karena sudah kurang. Begitu ada langsung diambil ini, langsung diambil itu. Nah, di sini kita harus selamat hati ini dalam rangka mengamalkan sunnah. Agar waktu subuh atau waktu maghrib, ya, makankan puasnya dengan memakan. Dalam hadis disebutkan, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi segerakan berbuka itu datang waktu maghrib, dia batalkan puasanya. Nah, dan tentu juga perkara yang masyhur bahwa Rasulullah SAW ketika berbuka, kala Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalliha. Rasul berbuka dengan beberapa biji rutab sebelum sholat maghrib. Rutab itu kurma basah. Fa'in lam takum rutabat fa'ala tamarat. Jika tidak ada rutab, kurma basah dia tidak ada, maka dengan tamr. Tamr itu kurma yang biasa kita konsumsi itu. Itu tamr. Fa'in lam takum hasahatawatin minna. Jika tidak ada juga, maka beliau Rasul itu meminum beberapa teguk minum. Maka dari sini sebagai ulama menjelaskan bahwa sebelum sholat maghrib, itu begitu datang waktu sholat maghrib berbuka, itu dengan sesuatu yang ringan. Itu beberapa biji rutab tamar. Adapun makan besarnya itu nanti ba'dal maghrib. Makan besarnya apa? Ba'dal maghrib. Karena memang antara azan dan iqamah maghrib itu sebentar waktunya. Maka sebahagian masjid yang kemudian karena untuk buka itu jadi iqamahnya panjang, itu tidak terlalu lama, itu kurang tepat. Walaupun ya, sholatnya sah-sah aja lah sebagai maghrib. Tetapi maksudnya ini yang lebih utama, tetap biasa saja. Ya, misalkan antara azan dan ikhwan 10 menit. Tetap seperti itu, sehingga bisa menyegerakan sholat maghrib berjamaah seorang di dalam berbuka dan sebagainya. Hidangan iftar atau takjil sebenarnya, ya kan? Itu karena memang untuk takjil itu bahasa Arab itu artinya menyegerakan. Jadi bagaimana biar bisa menyegerakan berbuka, makanya istri cuma senet-senet begitu gitu kan, ringan sepurmanya ada apa? Itu sekedar untuk membatalkan puasa sudah ya, persiapan wudu dan sebagainya, qomat salat. Nah, setelah itu seorang bisa ya melakukan makan besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan itu perkara yang juga harus kita ketahui adalah bahwa selama berpuasa tersebut sejatinya seorang hendaknya betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Perkara yang haram itu dilarang bagi semua orang. Mau puasa mau enggak, dilarang. Perkara yang haram itu. Lebih ditekankan lagi larangannya ketika sedang dalam keadaan puasa. Di bulan-bulan yang lain orang enggak puasa, haram. Di dalam mungkin mendengarkan sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang haram, berbicara sesuatu yang haram. Dilarang, apalagi ketika sedang dalam keadaan berpuasa. Lebih ditekankan lagi tentang apa? Larangannya. Makanya termungkinkan dari para sahabat bagaimana sikap-sikap mereka para sahabat di dalam menjaga puasa. Seperti dicontohkan Abu Hurairah. Kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabuhu. Ya, dahulu Abu Hurairah dan para sahabatnya itu jika datang waktu puasa itu jalasa fil masjid, banyak berdiam diri di masjid. Ketika ditanyakan apa motifnya kalau datang waktu puasa lebih banyak berdiam diri di masjid, dijawab mutahhiru siyamana, kami ingin membersihkan puasa kami. Intinya kalau nggak ada yang mendesak, ya tetap di masjid ini. Jadi terjaga kan, daripada seorang yang keluar. Makanya istilah orang kalau sore itu namanya apa? Sore menunggu waktu buka itu. Ya kan? Itu kan nggak ada faedah, namanya cuma jalan. Ya, berbahaya gini terhadap puasa ini, karena dia akan banyak melihat hal yang tidak sepatutnya dilihat. Mendengar sesuatu yang harusnya didengar. Jadi seharusnya lebih banyak berjalan di masjid atau ya, di rumahnya mungkin baca Quran atau membersihkan puasa dari hal-hal yang membahayakan puasa tadi. Juga dari sahabat yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia memberikan pesan, "Idza sumta qal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal muharim." Kalau kamu puasa, hendaknya juga itu puasa pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari hal yang dusta, dari hal-hal yang haram. Wada' adzan jar, tinggalkan mengganggu tetangga. Wal yakun 'alaika waqa'u khatina yawm shaumik, dan yang kamu jaga ketenangan dirimu di hari-hari puasamu. La taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa, jangan kamu jadikan hari puasamu dengan hari enggak puasamu itu sama. Jangan. Jadi tampak bedanya. Kalau dulu pas enggak puasa mungkin ya gitu, sering jalan kemana kan puasa, jadi kan beda. Bukan berarti mengurung diri. Kalau ada kebutuhan ya keluar. Tapi beda. Sikapnya lebih tenang. Nah, tapi nggak boleh bersandar. Ya bersandar secukupnya. على كل هذا تبين وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك. Jadikan dirimu itu apa? Jaga tenang, ketenangan dirimu ketika hari puasa. Ini sekali lagi apa? Untuk menjaga puasa itu sendiri agar tidak berkurang nilai pahala puasa tersebut. Maka jangan sampai kita seperti yang disampaikan oleh Nabi, "Rubba shaimin wa hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal 'atsy." Berapa banyak orang puasa, perolehan dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Cuma 30 hari saja. Tidak lama kan untuk kita sedikit mengerem apa yang selama ini mungkin jadi kebiasaan kita yang kurang positif. Berpuasa. Baik, kita ringkas setelahnya terkait sholat tarawih. Hadis tentang sholat tarawih juga datang. Man qama ramadhana imanan ihtikafan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang melakukan qiyamul lail bulan Ramadhan itu sholat tarawih, diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Dan dari sini ketika disebutkan man qama ramadhan, siapa yang qiyamul lail bulan Ramadhan, bulan Ramadhan itu dari awal bulan sampai akhir bulan disebut itulah bulan Ramadhan. Maka ini menunjukkan keutamaan ini bagi seorang yang istiqamah mengerjakan sholat tarawih dari awal malam sampai akhir malam bulan Ramadhan, tanggal 1, tanggal 2, terus begitu. Jadi jangan sampai seperti kebanyakan muslimin, ya kan, sholat tarawih malam pertama, malam kedua maksudnya masya Allah kan penuh, nanti malam berikutnya mulai kemajuan, sholatnya semakin maju, berkurang jumlah jemaahnya. Kita harus istiqamah ini, ya, agar mendapatkan keutamaan tadi, melakukan qiyamul lail bulan Ramadhan dari awal sampai terus kita berjalan. Kalau nggak ada uzur, kita mungkin nggak sakit ya. Kalau memang ada uzur harus keluar, mungkin ada acara di situ, nggak bisa kalau di masjid, nanti kerjakan di rumah. Kerjakan di rumah mungkin bersama istri, anak, atau sendiri juga bisa, nggak masalah. Jadi jangan sampai kemudian ada satu malam yang kita kosong dari sholat malam, yang sampai. Ya. Bisa terawih di masjid, masya Allah. Jika tidak, kerjakan dulu. Agar mendapatkan keutamaan tersebut, terkhusus lagi di 10 terakhir. Lebih ditekankan lagi bagaimana kita melakukan qiyamul lail, ya, melakukan sholat terawih berjamaah. Kemudian terkait ya qiyamul Quran juga sesuatu yang disunahkan secara khusus di bulan Ramadhan, karena memang di malam-malam Ramadhan itu dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Didatangi malaikat Jibril alaihissalam yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di simak ayat malaikat Jibril alaihissalam. Jadi setiap malamnya demikian. Maka dari hadis tersebut, Rasulullah Muhammad SAW tidak disunahkan yang memperbanyak qiraatul Quran di bulan Ramadhan, terkhusus di waktu malamnya. Karena itu, malaikat Jibril datang di waktu malam. Ini menunjukkan, walaupun siang itu afdal juga, tapi yang lebih utama lagi malam. Jadi mungkin habis tarawih, kebiasaan bertadarus itu bagus. Karena memang, tapi di waktu malam menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Kalau nggak ada sendiri di rumah seorang tilawah Al-Quran sendiri, targetkan minimal satu bulan khatam satu kali. Kalau nggak ditargetkan itu susah. Kalau target itu jadi ada terpacu. Oh ini saya ada hutang satu juz, sehingga dikejar di hari yang berikutnya. Karena sibuk, ada kesibukan, sehingga di hari tersebut nggak sampai satu juz. Nah, tapi kejarkan di hari berikutnya. Targetkan minimal khatam satu kali. Baik, demikian itu mengenai apa membaca Quran. Kemudian juga secara ringkas mengenai apa bersedekah atau memberi makan. Dalam hadis, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi shay'in. Siapa yang memberikan hidangan iftar kepada orang yang berpuasa bagi dia pahala semisal pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sesuatu pun pahala orang yang berpuasa tadi. Tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tadi. Maka ini hasungan untuk kita turut andil di dalam memberikan sedekah iftar pada mereka orang-orang yang berpuasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita mulai dengan membelahi diri kita untuk menyambut jamannya dalam Ramadan, kita berazam tekad kuat kalau kita akan mengisi bulan Ramadan di tahun ini insyaallah dengan berbagai macam amal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.